Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Halaman 41 paragraf keempat dari atas. Kitab yang kita baca dan kaji adalah ringkasan karya Ibnul Qayyim rahimahullah yang berjudul Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sabar sudah kita baca. Berikutnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sabar pula, dan beberapa hadis sudah dibaca. Sekarang kita melanjutkan. Qala al-imamu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wa fi sahihaini an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, dakhaltu 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku wa'kan syadida. Saya pernah datang menjenguk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu badan beliau demam dan panas tinggi. Bukan demam biasa, bukan panas seperti pada umumnya. Qala faqultu ya Rasulullah innaka latu'aku wa'kan syadida. Tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat disentuh dan dipegang oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud kaget karena demamnya bukan demam biasa. Panasnya bukan seperti pada umumnya. Dipegang itu terus kaget. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah, Anda panas sekali. Ini demam yang sangat tinggi. Faqala ajal. Nabi SAW mengatakan, iya. Inni la'u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sungguh saya mengalami demam. Panasnya itu dua kali lipat yang bisa dialami oleh dua orang di antara kalian. Ya. Jadi artinya suhu normal itu berapa? 37. Dikatakan demam kalau sampai 40, katakan 40, ya kan? Kalau dua kali lipatnya berarti dari 37 ke 40 kan 3 kali 2 6 45. 45 derajat itu panas loh. Panas. 45 derajat itu sudah panas sekali. Dan itu bukan kejadian sekali dua kali, tapi tiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demam ya seperti itu suhu badannya. Qultu innalaka la ajraini. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, loh, sungguh kalau begitu berarti Anda juga dapat pahalanya dua kali lipat. Qala na'am. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, oh iya, dua kali lipat. Nah ini pendidikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Ketika mengalami kondisi dan situasi yang berat, semakin bertambah berat, semakin besar prasangka baiknya. Bertambah rumit, itu semakin berpikir positif. Itu pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebaliknya. Tambah masalah, tambah jatuh mental. Semakin berat persoalan, semakin besar rasa ingin lari dari kenyataan. Tidak seperti itu. Kita dididik dan diajarkan. Teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada umatnya yang waktu itu ditunjukkan dan diperlihatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebuah keyakinan bahwa kalau panasnya dua kali lipat berarti pahalanya dua kali lipat juga. Dan di sini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk mengambil sisi positifnya. Ya sakit, siapa yang mau sakit? Walaupun banyak orang pura-pura sakit. Kalau benar-benar sakit, enggak ada orang yang secara normal dan sadar mau sakit. Tapi kalau pura-pura sakit artinya bohong cuma ngaku sakit banyak. Untuk menghindar dari kewajiban, untuk dijadikan alasan karena melakukan kesalahan. Atau sebab-sebab yang lain, iya. Tapi kalau betul-betul sakit enggak ada yang mau. Walaupun demikian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan untuk kita lihat dari sisi positifnya sajalah. Ya. Selain yang disampaikan sahabat Ibnu Mas'ud, oh berarti nanti Anda dapat pahala dua kali lipat. Oh iya, diiyakan oleh Nabi. Beliau juga mengajak kita untuk melihatnya dari sisi yang lain. Apa itu? Walladzi nafsi biyadih ma'alal ardi muslimun yusibuhu adzan min maradin fama siwahu illa hattallahu anhu bihi khatayahu kama tahuttu syajaratul yabisatu waraqaha. Demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya. Di atas muka bumi ini, tidak ada seorang pun muslim yang mengalami sakit, yang menderita sakit, atau cobaan-cobaan lainnya. Kemudian dia bersabar, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan darinya dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Kama tahuttu syajaratul yabisatu waraqaha. Persis sama dengan pohon yang ketika kering, musim kemarau, menggugurkan daun-daunnya. Jadi haqqa yahuttu itu menggugurkan. Apalagi kita yang hidup di daerah Kulon Progo, terutama daerah bukit-bukit kapur seperti kita di Klegen sini, sama juga dengan di Lendah sana dan banyak tempat. Kalau udah musim kemarau seperti ini, apa yang kita saksikan? Barisan batang-batang pohon jati, ya, yang tidak ada daunnya lagi, bersih, tinggal pohon gini, terang. Nah, dosa ibarat daun. Ketika seseorang sakit, dia sabar melihatnya secara positif, bukan malah menggerutu. Kalau menggerutu ya enggak gugur lah. Ya. Kalau sambat dan mengeluh ya enggak masuk dalam hadis inilah. Tetap aja gitu, enggak gugur. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah yang mau sabar, kemudian mengambil sisi positifnya. Nah, kalau dia sakit lantas bersabar, dosa-dosanya itu berguguran gitu loh, jatuh. Sama dengan daun-daunan pohon jati, kalau kita di tempat ini, seperti daun-daun pohon jati ketika musim kemarau itu udah rontok semua. Ini salah satu metode penjelasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk menjelaskan. Dengan mengambil permisalan sesuatu yang disaksikan secara langsung. Maka dari hadis ini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis beliau ini mengajak kita untuk sabar. Nek loro ki yo rasah ngrusula. Kalau misalkan sakit nopo gerah, ya jangan gelisah, jangan resah. Mau sakit apapun itu, mulai dari sakit di ujung kaki itu sakit cantangan, ya kan? Dari ujung kaki itu kan tubuh manusia itu yang kukunya sampai masuk daging terus bengkak bernanah itu ya. Ya. Kemudian pecah-pecah telapak kakinya sampai yang paling ujung boroen. Ya kan? Kemudian di antara ujung kaki sampai kepala, mulai dari sakit gigi, sakit mata, yang belen, yang apa namanya, telinganya kok apa? Kopoon, ya kan? Ada juga yang gadulen, macam-macam itu. Ikannya itu ada satu jenis penyakit seperti itu, sampai sakit perut, sakit lutut, sakit rematik, semua itu. Udahlah, enggak usah ngeresel. Berobat ya wajib. Ya. Kalau sampai mengganggu ibadahnya, jangan kemudian nek wayahe Mario mari. Ora iso. Enggak bisa. Wong kita itu bukan bidangnya, bukan ilmunya. Kita tidak tahu mana yang harus dihindari dan mana yang mesti dilakukan. Ya, kita anggap biasa dan kita apa namanya? Sepelekan, akhirnya kita melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan atau seharusnya kita melakukan sesuatu malah tidak dilakukan. Ya tanya sama ahlinya, di sini adalah dokter, ya perawat atau yang tenaga medis lah, tanya. Ya. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga yang memerintahkan kita untuk berobat, tadawau, ya. Berobatlah kalian. Tayyib. Tapi sekali lagi itu tidak mengurangi kesabaran seseorang ketika dia sakit gitu. Yang penting sabarnya itu dibangun di atas ilmu. Sakit tapi aku sabar kok. Tapi sabar masih dengan tanda tanya, sabar masih dengan apa, ketidakpastian, sabar dalam keadaan bingung, itu kan beda dengan yang sabar berdasarkan ilmu. Ketika dokter mengatakan, oh jenis penyakitnya panjenengan begini, ya ini dihindari dulu, ini dikonsumsi, jenengan tumbas obat nggih. Sabar itu, ya sabar untuk ikhtiar berobat, sabar untuk membeli obat, sabar untuk mengkonsumsi obat, sabar untuk menghabiskan obat, itu sabar semua. Baik. Jadi yang paling penting sabarnya, bukan minum obatnya, karena banyak orang minum obat juga nggak sabaran, ya kan? Kudune satu tablet akhirnya biar cepat sembuh dengan akalnya yang pendek itu, oh langsung limo sekaligus, keplek-keplek. Ya kan? Malah kelebihan dosis. Baik. Jadi semakin berat masalah, semakin kita berpikir positif. Qala rahimallahu ta'ala wa fi sahih Bukhari, di dalam sahih Bukhari min hadithi Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu, beliau bercerita, syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah rombongan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih di awal-awal Islam, masih tahun-tahun pertama di Mekah. Wa huwa mutawassidun bi burdatin fi dhillil Ka'bati. Waktu itu beliau sedang berbaring atau bersandar menggunakan kain burdahnya semacam selendang ditumpuk, bisa jadikan bantal atau untuk bersandar miring seperti ini. Fi dhillil Ka'bati, di bawah teduhnya bayang-bayang Ka'bah, nyiup kan Ka'bah itu tinggi. Fakulna ala tastansiru lana, kami mengatakan, Rasulullah, apakah belum tiba saatnya Anda memintakan pertolongan untuk Allah buat kami? Ala tad'u lana, Rasulullah, kenapa Anda tidak mendoakan saja buat kami? Karena hari-hari itu sikap kaum musyrikin semakin menjadi-jadi. Para sahabat ditekan, diintimidasi, di-pressure. Sampai kemudian disiksa, disakiti, dizalimi, bahkan ada yang dibunuh. Semakin dari semakin berat. Rasulullah melawan. Terus ambil batu, intifadah kita. Seperti itu yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam. Rasulullah loh ini. Rasulullah ini. Ternyata tidak. Karena perjuangan itu harus dengan perhitungan. Bukan cuma asal emosional. Bukan cuma bermain perasaan. Karena kalau cuma asal-asalan dan sembarangan, pihak-pihak yang mestinya dilindungi, merekalah yang jadi korban. Mengorbankan rakyat sipil yang nggak ngerti apa-apa. Iya, kalau kamu mungkin masih bisa bersembunyi. Kamu dapat lari, dapat melarikan diri. Kamu bisa masuk terowongan-terowongan itu di bawah tanah yang dalamnya sampai 70 meter itu. Kamu bisa menggunakan senjata. Tapi mereka perempuan, orang tua, anak-anak kecil, rakyat sipil yang gak tahu apa-apa. Kemana mereka mau lari? Di tenda-tenda pengungsian, di kem-kem penampungan, yang setiap hari dalam keadaan ketakutan dan kecemasan. Gak mikir. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan EOS. Kita lawan mereka. Ini padahal dulu para sahabat juga meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam supaya dikasih izin melawan, tapi dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiakum wa aqimus shalah. Dalam surat An-Nisa kan disebutkan, apakah kau tidak perhatikan kepada orang-orang yang datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam melapor dan mengadu, Rasulullah ini tambah hari tambah parah sikap mereka kepada kami. Kita lawan saja mereka. Tapi Nabi mengatakan kuffu aydiakum wa aqimus shalah. Kufu itu tahan. Aidiakum, tangan kalian. Jangan dilawan. Aqimus shalah. Tegakkan sholat. Sabar. Kenapa? Kekuatannya masih belum cukup. Kalau dipaksakan, ya rugi. Nabi SAW ketika ditemui oleh rombongan sahabat itu, justru mengatakan, dalam bentuk bercerita, qad kana min qablikum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshari fayudha'u 'ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Orang-orang sebelum kalian itu lebih berat loh ujiannya. Ada yang ditangkap, ditanam hidup-hidup ke tanah, di dalam tanah setengah badan, kedua tangan juga terpendam, diambil gergaji, digergaji kepalanya terbelah menjadi dua. Guayum syatu bi amsyatil hadid. Ada juga yang disiksa, diikat, kemudian badannya disisir menggunakan sisir besi yang tajam, ya, dikelupas kulit dan dagingnya sampai apa mentok di tulangnya. Wong kita aja dikmeng, dijiwit, wis nesu kok. Padahal sing jiwit anake dhewe. Ditapuk anake. Anaknya enggak tahu kalau itu ternyata menyakiti. Anaknya enggak paham kalau itu ya membuat kedua orang tuanya tidak nyaman. Bahkan bagi anak itu tandanya sayang. Anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun enggak ngerti kan. Gurawet bapaknya gitu. Pengennya ngajak bermain. Ini. Bapaknya nesu. Tangannya diambilkan kayu itu. Cepuah. Ya. Padahal kan mestinya diedukasi dulu kan. Dikasih tahu dulu, bukannya dibiarkan serapopo. Jadi bapak ya sing sabar. Itu salah juga. Iya, kalau bapaknya yang begitu kan sabar. Wong liyo. Ya kan. Kalau ada tamu datang sudah digrawet kayak gitu. Kata abi enggak apa-apa kok. Ah. Dibiarkan jangan. Tapi kalau disikapi secara berlebihan juga enggak boleh. Iya kan? Dia tetap sabar berpikir positif tadi kan. Oh ya, ini anak saya ngajak bercanda dan bermain. Tapi akhirnya bilang kalau bercanda jangan seperti itu. Ini coba begini sakit apa enggak? Sakit. Ah iya. Abi juga tadi sakit. Cuman karena mungkin kamu belum tahu, belum paham, ya dimaafkan. Tapi jangan diulangi. Kalau bermain caranya tidak seperti itu. Itu aja sudah jerit-jerit ribut kok ya kan. Itu bisa jadi tawuran dua kampung itu. Ya ini disisir pakai sisir besi yang tajam itu ujungnya. Dikelupas itu kulitnya itu. Sama dagingnya sampai kelihatan tulangnya. Ma yasudduhu apa namanya? Maduna lahmihi wa azmihi. Sampai daging dan sampai tulang. Ma yasudduhu an dinihi. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kemudian berpaling dari agama, meninggalkan keyakinannya. Artinya masih belum apa-apa. Ya betul memang masyarakat muslimin di Palestina itu tertindas. Betul. Terutama yang hidup di jalur Gaza. Benar. Dari dulu mereka terzalimi. Itu kita tidak pungkiri. Dan kita harus sepakat. Walhamdulillah politik luar negeri kita, Indonesia, jelas ya, mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi, itu sudah jelas itu sikap Presiden Republik Indonesia dari zaman Bung Karno, ya kan, dari Pak Harto. Pak Habibie dan seterusnya sampai sekarang Pak Presiden Jokowi, sama tidak berubah sikapnya. Mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Itu sudah kita syukuri loh sebagai suatu bangsa yang sikap resmi pemerintahnya, kepala negaranya, dan sikap politik negara yang apa mendukung perjuangan rakyat Palestina. Tetapi tidak dengan cara kekerasan. Tapi jalurnya kemanusiaan, dibangunlah rumah sakit di sana, dibuatlah masjid di sana, dikirimlah tenaga-tenaga medis di sana, dikirimlah pasukan penjaga perdamaian yang dari sisi Lebanon, ya kan? Sudah berapa kali UNIFIL itu ya, TNI dan Polri dikirim di perbatasan antara Lebanon dengan Israel. Sampai sekarang masih ada di sana. Kurang apa? Ya, sikap pemerintah Indonesia, bantuan kemanusiaan itu sangat banyak sekali. Ya memang betul masyarakat di sana itu ditindas dan dizalimi kaum muslimin. Apalagi jalur Gaza, ya kan, yang terpisah dari apa wilayah Palestina yang inti. Cuma seuprit gitu ya, cuma berapa puluh kilometer, 30 kilometer memanjang berbatasan dengan laut Mediterania. Ya kan, kemudian dipisahkan oleh negara Israel, baru di sana ada tepi barat, Yerusalem, Yeriko dan lainnya. Ya di sana ada Baitul Maqdis. Ya ini. Tapi para ulama kita seperti Syekh Rabi hafizahullah taala, beliau menjelaskan secara sejarah bahwa Palestina sejak zaman dahulu itu di bawah pengaruh dan di bawah kekuasaan Romawi. Jadi sampai sekarang kalau misalkan ditemukan fosil, kemudian bangunan atau apa namanya jasad atau apapun itu yang menunjukkan apa kebudayaan Romawi, ya memang demikian, dari dulu itu di bawah kekuasaan Romawi, Roma. Pernah di satu masa hidup tiga nabi secara bersamaan. Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Tiga nabi fi asrin wahid, kata Syekh Rabi hafizullah taala. Bayangkan kalau mau ngajak perang dipimpin tiga nabi apa ya kurang. Ya kan? Kaum muslimin artinya para pengikut tiga nabi ini waktu itu. Ya kan? Kalau misalkan mau menghadapi pengaruh Romawi kan bisa sebenarnya. Orang-orang yang zalim itu. Tapi ternyata tidak pernah. Tiga, salah satu atau bahkan ketiga-tiga dari nabi tersebut terus ngajak perang itu. Sudah kita lawan Romawi aja. Kita akan tertindas ini, kita akan terjajah ini. Enggak. Kenapa? Kekuatannya. Ya. Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala ketika ditanya tentang jihad di Palestina, beliau mengatakan, kamu bisa membunuh satu orang Yahudi, tapi setelahnya 10 orang Muslim dibunuh. Hari pertama mereka teriak-teriak seakan sudah menang. Dalam hitungan jam berhasil melumpuhkan sekian puluh tentara, menangkap dan menawan, bahkan ada jenderalnya. Berapa ratus orang mereka bunuh, sekian bangunan dihancurkan, dibom. Itu hari pertama. Sekarang sampai hari ini, hari ke-19 atau 20, berapa ribu umat Islam yang terbunuh. Ibadah sudah gak bisa. Serba ketakutan. Bangunan, gedung, fasilitas hancur. Hitung-hitungan siapa yang menang, siapa yang kalah. Siapa yang rugi, siapa yang untung. Itu pun teriak-teriak, kita harus membela kaum muslimin. Iya betul, betul. Tapi caranya gak seperti itu. Yang mau dibantu kaum musliminnya atau Hamasnya. Hamas itu kan sekedar ormas saja atau partai. Bukan representasi dari masyarakat Palestina. Iya. Dari dulu jangankan kok sesama dengan luar negeri. Wong sesama mereka aja ribut sendiri antara Hamas dengan Fatah. Ini kan PLO. Iya. Karena Hamas di jalur Gaza mereka dominan, mereka yang ngatur. Tapi kan mayoritas masyarakat Palestina ikut Fatah. Itu mereka ribut sendiri. Mau atas nama Islam, tapi yang dikibarkan bendera ormas. Kita gak usah terlalu jauh mikir, wah ini sebenarnya rekayasa, ini skenario, ini apa konspirasi. Enggak, kasat mata aja sudah kelihatan itu salah kok. Yang jadi korban sekarang siapa? Masyarakat sipil. Anak-anak, perempuan terkubur ya, di gedung-gedung yang dibom oleh Israel. Ya, kata Syekh Al-Albani, kamu bisa bunuh satu orang Yahudi, tapi saudaramu 10 muslim mati terbunuh. Setimpal, 1:10. Nanti dinarasikan kalau negara-negara Islam tidak membantu, munafik, pro-Amerika, ya kan, sekutu Israel. Kowe sing gawe salah kok nyalahke wong liya. Kan kamu yang salah itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menjelaskan seperti ini tadi. Sungguh demi Allah, la yutimannallahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min san'a ila hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba 'ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan agama ini. Sampai-sampai kalau ada orang melakukan perjalanan dari Son'a sampai Hadramaut, dia tidak ada yang dia takuti kecuali Allah, atau kalau dia seorang pengembala kambing, yang dia takutkan adalah serigala yang menerkam kambingnya. Walakinnakum tastajilun, tapi kamu saja yang terlalu terburu-buru. Penginnya ndang menang, penginnya ndang rampung. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam seorang nabi, 13 tahun beliau sabar di Mekah. Karena belum ada kekuatan, beliau hijrah ke Madinah. Tahun kedua baru ada perang. Itu pun perang pertama tanpa janjian terlebih dahulu ya. Karena ketemu gitu aja sudah perang. Jadi unsur kekuatan itu juga penting. Bukan cuma apa namanya emosional. Kalau mereka kan bilangnya ya doa saja tidak cukup. Ya karena kamu gak doa. Gitu aja. Itu kalau ada orang bilang begitu, tanya balik, kapan kamu terakhir mendoakan masyarakat Palestina? Jujur loh. Tanya balik, sederhana kayak gitu aja. Salafi itu cuma ngaji, wayai jihad. Meneng wayai, katanya. Loh gimana, tahun 2000, 3000 lebih, laskar jihad berangkat ke Ambon itu kamu kemana? Ya kan? Ya, itu udah bukti nyata sejarah itu. Bukan cuma teriak-teriak, tapi kan jihadnya syar'i. Kan itu ngomong emang nganggo gendera, saat durungnya mangkat mabuk sih. Lalu sama badan, nah iya mabuk sih. Tulisannya la ilaha illallah. Nama-nama apa kelompoknya itu sudah pakai nama-nama tertentu yang menunjukkan, wah, saya gak sebut nanti bisa disomasi repot saya. Iya kan. Iya tuh mas. Terus atas nama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mabuk yura sholat. Enggak seperti itu. Mana mungkin pertolongan Allah itu turun kalau orang-orang yang demikian enggak seperti itu. Mangkat golek jimat sik. Dites sik kebal. Ya kan mangan koco bling. Itu dihadapi Pak Rosid, wis kaya ngene-ngene. Wani po tak wajak kait kursi sak durunge aja ngono to, Mas. Padha-padha Islame kok, Mas. Ayo mak rasa enggak ya. Pak Rosid wis terbukti seneng ambon Pak Rosid ya. Aduh. Ngomong mengletas-letus seneng mengapusi ya itu. Wani ngene, gelasmu tak wajak kait kursi sik, ora wani dia. Ya, tapi yang salafi itu yang ditakuti. Nek podo sama mereka, ora apa-apa wacake. Nek pas salafi itu, ojo mas, damai pokoknya. Ya, jadi itu fatwa para ulama kita rahimahumullah. Sekali lagi, kita tetap peduli. Mereka adalah saudara kita. Ya, tapi bedakan antara membela Hamas dengan membela masyarakat Muslim di Palestina. Karena masyarakat di sana pun itu mereka tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Tapi kalau cuma potongan video, wah anak kecil, perempuan, orang tua, wah ibaratnya mendukung Hamas dan itu berapa persennya? Kita udah sama-sama paham, ya kan? Yang namanya narasi, kemudian framing, itu kemudian apa namanya mengatur opini, membentuk apa namanya wacana publik itu pekerjaan yang paling mudah di dunia ini. Yang penting duit. Jadi digambarkan seakan-akan masyarakat Palestina semuanya mendukung Hamas. Jare sopo? Ya kan itu yang jadi korban-korban itu. Mereka semuanya benci itu. Gara-gara mereka kita jadi seperti ini. Ya kan sholat gak bisa, ibadah gak dapat. Ya kan serba ketakutan, makanan, air, listrik dan yang semisalnya. Na'udzubillah. Qala rahimallahu ta'ala wa fi sunan Nasa'i. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala ihtadarat ibnatun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saghiratun. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang anak perempuan atau cucu, kadang diartikan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil waktu itu, akan meninggal dunia. Fa akhadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhammaha ila sadrihi thumma wada'a yadahu 'alaiha wa hiya baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabakat Ummu Aiman. Waktu itu sudah anak kecil, masih bayi, mau meninggal dunia, digendong Nabi, dipeluk ke dadanya. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan tangan di atas kepalanya. Fabakat Ummu Aiman. Ummu Aiman menangis. Ummu Aiman itu adalah pengasuh, ya, ibu pengasuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita dari Afrika radhiyallahu anha, ibu dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anha. Faqultu laha atabkina wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indaki? Kata Ibnu Abbas, kamu menangis, ada Rasulullah loh di sini. Faqalat mali la abki wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki. Kata Ummu Aiman, kok saya enggak boleh menangis? Lah wong Rasulullah aja sendiri menangis kok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjelaskan, "Inni lastu abki walakinnaha rahmatun." Saya tidak menangis. Artinya saya tidak menangis seperti nangisnya orang lain. Yang saya lakukan ini adalah tanda cinta dan kasih. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Al-mu'minu bi khairin ala kulli halin." Orang beriman itu dalam setiap kondisi selalu baik. Tunza'u nafasuhu min baini janbaihi wa huwa yahmadullaha azza wa jal. Nyawanya dicabut di antara kedua lambungnya, artinya diambil begitu. Wa huwa yahmadullaha azza wa jal. Dia tetap saja mengatakan alhamdulillah. Baik dia menyaksikan secara langsung maupun mendengar berita dan mengikuti. Artinya dalam kondisi yang seperti itu pun, orang yang dicintai dan disayangi akan meninggal dunia, tetap mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena semua pasti yang terbaik, yang Allah atur dan Allah tentukan. Qala wa fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari, min hadithi Anasin radhiyallahu anhu qala, hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ishtaka ibnun li Abi Talhah, anak laki-laki Abu Talhah sakit, masih kecil. Famata wa Abu Talhah kharijun. Meninggal anak itu padahal Abu Talhah sedang pergi keluar. Falama ra'at imra'atuhu annahu qad mata hayya'at syai'an wa sajjatuhu fi janibil baiti. Istri beliau Ummu Sulaim radhiyallahu anha, setelah mengetahui anaknya meninggal dunia, akhirnya diselenggarakan proses penyelenggaraan jenazahnya, dimakamkan di dekat rumah. Falama ja'a Abu Talhah taqala kaifal ghulamu, suaminya Abu Talhah datang bertanya, anak kita bagaimana kondisinya? Qalat qad hada'at nafsuhu. Kata Ummu Sulaim, oh sekarang jiwanya sudah tenang. Yo meninggal kok ora tenang dia. Wa arju an yakuna qad istaraha. Saya berharap sekarang dia sudah istirahat. Ya istirahat. Fa dhanna Abu Talhah annaha sadiqatun. Abu Talhah beranggapan bahwa anaknya sudah sembuh. Padahal meninggal dulu. Ucapan saya iki ora ono wong edok koyo ngene iki, angel maksudnya. Ngene kan? Anaknya meninggal yo gerong-gerong, nangis-nangis dan yang semisalnya. Kalaupun suaminya pergi ditelepon suruh pulang, gitu. Pas ketemu histeris jatuh pingsan. Ini enggak, anaknya meninggal, dimakamkan, ya diselenggarakan jenazahnya sampai dimakamkan. Suaminya datang masih berusaha jaga sikap. Bukan suamiku. Anak kita meninggal dunia. Enggak, tunggu saat yang tepat. Qalat fabata ma'aha. Akhirnya malam itu, mereka berdua suami istri ini tidur bersama. Falamma asbaha ightasala, pagi hari mandi junub. Falamma arada an yakhruja a'lamathu annahu qad mata. Tetapi sebelum berangkat keluar untuk melaksanakan sholat subuh maksudnya, baru Ummu Sulaim istrinya cerita kalau anaknya sudah meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, setelah melakukan hubungan suami istri, barulah Ummu Sulaim bertanya, suamiku menurutmu gimana kalau ada orang nitipkan barang ke sebuah rumah suatu keluarga, titipkan ini, titip barang. Berdua kan itu suasana yang paling dekat setelah berhubungan intim kan. Ngobrol penak, terbuka semuanya. Gimana menurutmu suamiku? Ada orang nitip barang ke suatu rumah, di sebuah rumah satu keluarga. Terus tiba saatnya dia ngambil titipan itu. boleh enggak keluarga itu menghalang-halangi? Oh, jangan diambil, enggak boleh. Kata Abu Thalhah, ya enggak boleh dicegah, enggak boleh ditahan-tahan. Nah, anakmu juga begitu, anak kita. Anak itu kan titipan Allah buat kita. Diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa ngopo-ngopo. Barulah Abu Thalhah mengatakan, kok baru sekarang kamu cerita setelah saya kondisinya seperti ini tadi itu. Tayib. Akhirnya fasallama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma akhbarahu ma kana minhuma. Kemudian subuh waktu itu Abu Thalhah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bercerita, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, la'allallaha an yubarika lakuma fi lailatikuma. Mudah-mudahan Allah memberkahi malam kalian berdua tadi. Qala Ibnu Uyainah, faqala rajulun minal ansari fara'aitu lahu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an. Ada seorang sahabat dari Ansar mengatakan, saya menyaksikan sendiri Abu Thalhah itu punya anak 9, semuanya hafal Quran. Iya kan? Meninggal satu, terima dengan lapang dada, sabar, ya. Allah ganti dengan yang lebih baik secara jumlah dan secara kualitas. 9 anak semuanya penghafal Al-Qur'an. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya tentang asar atau ucapan dari para sahabat, tabi'in dan para ulama terkait tentang sabar. Jadi ayat-ayat tentang sabar, hadis-hadis tentang sabar, kemudian ucapan salafus saleh tentang sabar. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.